adakah di semangatmu bara-bara merah membakar di tanganmu yang akan menuang dalam tugas-tugasmu? Apakah kau sadari tentang itu? Adakah di hatimu mawar-mawar merah yang mekar dan menunggu yang akan mewangi dalam pengabdianmu? Semoga kau sadari tentang itu. Nyanyikan!